tatapan matanya indah, inikah jatuh cinta. Ternyata dia teman sekolah. Baper aku dibuatnya saat dia katakan cinta. Tuhan tolonglah, aku tak ingin jatuh cinta. Ku ingin hanya teman saja, walau hati ini suka. Galau jadinya saat ku bertemu dengannya. Haruskah ku jujur ataukah ku cuek? Update statusmu, semua tentang aku. Namun aku tak peduli kalau kau bilang I love you. Tuhan tolong. Cuek aja.